tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah. Begitu tingginya Sheila, kini terbelenggu kena orang tuamu. Di mata mereka yang ada intan dan permata, aku tak punya harta dan benda. Mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta? Aku atau dia, mengapa kita?